alai motma nang siarohakui noang dan aujui bea hulupa ku tinggal honi sude ubotodo sipatau madau selam buki takas totong hubotoi nang siar rohami unang desa ingot ingot hasi Ubotoi dan siar roh.